الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-35, di mana kita telah membahas beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan beberapa larangan dan juga perintah, yang intinya dari larangan dan perintah tersebut adalah supaya kaum muslimin saling mencintai satu sama lain dan juga saling bersaudara, saling berta'awun satu sama lain, dan tidak ada sikap kebencian di antara sesama mereka. Yang kemudian kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, qauluhu wa la yahqiruhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak merendahkannya. Itu seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak menzaliminya, tidak meninggalkannya, dan tidak pula merendahkannya. Qala huwa bil ha'il muhmalah wal qaf, yaitu dengan ha yang tidak bertitik dan juga qaf, yaitu yahqiruhu, dengan ha dan qaf. Ai la yatakabbaru alaihi wa yastasghiruhu, yaitu tidak bersikap sombong atas saudaranya tadi dan tidak menganggapnya kecil, tidak menganggapnya remeh. Dan sesuatu yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap remeh saudaranya dan meninggikan diri, menyombongkan diri di hadapan saudaranya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, wa rawahu ba'dhum bi dhammil ya, dan sebagian dari mereka, sebagian dari perawi meriwayatkan lafaz ini dengan ya yang bi dhamma, yaitu apa, yu, wa bil ha atau wa bil kha al-mu'jamah, dan dengan kha yang ada titiknya. Berarti kha, dengan kha. Wa bil fa, dan dengan fa. bukan dengan qaf tapi dengan fa. Jadi apa? Yughfiruhu. Yughfiruhu. Yang dimaksudkan disebutkan setelahnya ai la yaghfiru bi'ahdihi. Jadi yang dimaksudkan tidak mengkhianati perjanjiannya. Ya, kalau ada perjanjian antara sama muslim sudah disepakati, sudah ditandatangani, ya. Atau kemudian tidak ada kesepakatan tertulis namun kesepakatan secara lisan, sudah ada perjanjian maka tidak dikhianati. Wala yanqudu aymanahu, dan tidak pula membatalkan sumpah-sumpahnya yang sudah ditetapkan atas hak saudaranya, ya. Dengan apa, demi Allah, dengan nama Allah, ya, saya akan melakukan ini, ya. Yaitu sesuatu yang merupakan misalnya pemberian kepada saudaranya atau kemudian suatu bantuan terhadap saudaranya, ya. Apabila sudah diucapkan maka tidak boleh, ya, mengkhianati perjanjian tadi, apalagi sudah ada sumpah padanya. Qala was-shawabul ma'ruf huwal awwal, dan yang benar dan yang ma'ruf adalah yang pertama, yaitu lafaz yang pertama la yahfiruhu. Adapun lafaz yang kedua tidak ma'ruf, ya, tidak dikenal atau kemudian jarang disebutkan, ya. Dan yang lebih cocok adalah lafaz yang pertama la yahfiruhu, yaitu tidak merendahkannya, tidak menyombongkan diri di hadapan saudaranya. Qala rahimahullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan memberikan isyarat kepada dadanya, dada beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, lalu memberikan isyarat dengan tangannya. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak pula kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian, yaitu kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Apabila kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermadarat bahwasanya kalian, ya, memiliki jasad yang kurang baik, hitam, pendek, dan yang lain sebagainya, atau rupa yang kurang baik, ya. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, ya, dalam hati kalian ada ketakwaan. Dan apabila kemudian hati kalian tidak memiliki ketakwaan, maka tidak bermanfaat bagi kalian rupa-rupa kalian, walaupun rupa-rupa kalian adalah rupa yang, wajah yang, yaitu rupawan, yang menarik, ya, dan yang lain sebagainya. Dari sisi fisik itu tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun yang dilihat adalah batin seseorang, yaitu apa yang ada dalam hatinya berupa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ma'nahu anna al-a'mal al-zahirata la tuhassilu taqwa. Makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, at-taqwa hahuna, ya, ketakwaan di sini, kemudian menunjuk ke dada beliau itu dalam hati, ya. Apa maksudnya ketakwaan di dalam hati? Bahwasanya amalan-amalan zahir tidak kemudian menghasilkan takwa, tidak menghasilkan takwa. Qala wa innama taqwa bima fil qalbi min azamatillahi wa khasyatihi wa muraqabatihi. Akan tetapi takwa itu terjadi dengan apa yang ada dalam hati berupa keagungan Allah, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga rasa takut kepada Allah dan rasa diawasi kepada Allah. Itulah yang kemudian menghasilkan takwa, apa yang ada di dalam hati, ya. Walaupun dia adalah seorang yang banyak amalannya, ya, namun kemudian dia tidak merasa takut kepada Allah, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia tidak mendapatkan takwa, yaitu apa? Pada suatu waktu apabila dia mendapatkan kesempatan, maka dia akan melanggar haraman Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilihat bukan amalan-amalan zahirnya supaya seorang bisa menghasilkan dan mendapatkan takwa, tapi apakah betul-betul dalam hatinya itu dia merasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Maka dikatakan at-taqwa hahuna. Walaupun kemudian bukan berarti seorang mengatakan takwa itu dalam hati, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan yang zahir, bahkan amalan-amalan yang diwajibkan baginya. Bukan. Justru amalan-amalan yang zahir tadi adalah buah daripada ketakwaan. Sehingga tidak mungkin seorang yang bertakwa meninggalkan kewajiban-kewajiban dan juga melakukan keharaman-keharaman kemudian mengatakan ketakwaan di sini. Mengatakan hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya memang mulia, kalau hatinya ada ketakwaan, pasti akan melakukan yaitu apa? Perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sebagaimana itu adalah makna takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas syariat Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan maksud kepada Allah di atas syariat Allah, di atas bimbingan syariat, dan kemudian juga dikarenakan rasa takut kepada azab Allah. Itulah ketakwaan. Dan kemudian karena takwa di hati kemudian mau melakukan apa saja boleh karena ketakwaan itu hanya ada di hati saja. Oleh karena itu dalam suatu riwayat dari hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila jasadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian ataupun rupa-rupa kalian, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ada tambahan wa a'malikum, dilihat pula kepada amalan-amalannya. Yang itu menunjukkan jujur atau tidak ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Jadi ketakwaan bukan sebatas pengakuan. Ketakwaan memang di hati, tapi memang harus dibuktikan dengan amalan-amalan zahir. Qala wa nadzara Allah ta'ala ay ru'yatuhu muhithatun bi kulli syai. Dan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu penglihatan Allah yang kemudian meliputi segala sesuatu. Jadi dalam hadis inna Allah la yanzuru, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan kepada rupa-rupa kalian, akan tapi melihat kepada hati-hati kalian. Itu penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, sampai-sampai apa ada yang di dalam apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Qala wa ma'na al-hadis wallahu a'lam, dan makna dari hadis tersebut wallahu a'lam mujazatuhu wa muhasabatuhu wa anna al-i'tibara fi hadza kullihi bil qalb. Itu bahwasanya dibalasnya dia atas amalannya, wa muhasabatuhu, dan dihitungnya amalan-amalan dia, wa anna al-i'tibara, dan bahwasanya yang dijadikan patokan adalah dalam perkara ini semuanya adalah apa yang ada dalam hati, yaitu amalan-amalannya, walaupun amalnya adalah zahirnya amal soleh, namun yang dibalas dan dihisab, yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Amalan soleh tidak dikatakan amalan soleh tanpa ada ikhlas, tanpa ada ikhlas, maka dilihat pada dalam hatinya. Ikhlas termasuk bagian dari ketakwaan. Maka tidak hanya dilihat pada zahirnya saja, dia mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar pula pahala yang dia terima dari amalannya. Adapun ketika tidak ada keikhlasan atau bahkan riya, maka dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi amalan manusia itu sama, sama-sama sholat semuanya, yang satu mendapatkan pahala yang besar, yang satu mendapatkan pahala yang lebih sedikit dari itu, yang satu kemudian mendapatkan dosa dikarenakan dia riya. Jadi tergantung apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Itu yang dimaksud dalam hadis. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasy syarri an yahqira akhahu almuslim, cukuplah seorang itu dari keburukan, cukuplah dia dikatakan seorang yang buruk melakukan keburukan, dia merendahkan saudaranya yang muslim, merendahkan saudaranya sesama muslim. Qala fihi tahdzirun 'azimun min dzalika, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat peringatan yang besar dari hal tersebut, itu sikap merendahkan saudaranya sesama muslim, menyombongkan diri di hadapannya, menganggap dirinya lebih tinggi. Qala li'anna Allah ta'ala lam yahfirhu iz khalaqahu wa razaqahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak merendahkan muslim tadi. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Bagaimana kemudian seorang manusia, seorang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru merendahkan saudaranya. Allah memuliakan seorang muslim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Warazaqahu, dan memberikan rezeki kepadanya. Thumma ahsana taqwima khalqihi, kemudian memperbagus, memperbaik, membuat bagus rupanya, ya, penciptaannya. Wasakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an li ajlihi, dan menundukkan apa yang ada di langit dan juga apa yang di bumi seluruhnya untuknya. Wa in kana lahu wa li ghairihi falahu min dzalika hissah, walaupun kemudian seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu adalah baginya dan juga bagi yang selainnya, artinya bagi seluruh manusia, ya, bukan hanya khusus baginya saja, bukan cuma dia yang memilikinya. Falahu min dzalika hissah, akan tapi dia memiliki bagian dari, ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di langit dan di bumi ini, ditundukkan pula bagi dirinya seorang muslim tadi. Thumma inna Allah subhanahu sammahu musliman mu'minan wa 'abdan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang hamba. Ini semua adalah apa? Pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kepada seorang muslim. Ya. Diciptakan, diberikan rezeki, kemudian diperbaiki, diperbagus penciptaannya, rupanya. Ya. Kemudian ditundukkan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuknya. Kemudian setelah itu dinamakan seorang muslim, seorang yang mukmin beriman, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di mana penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah posisi yang tinggi. Wa balagha min amrihi ila an ja'ala ar-rasul minhu ilayhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diutus rasul kepada dia supaya dia mendapatkan petunjuk. Itu berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya, memuliakan muslim tersebut. Faman haqara musliman minal muslimin, maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim dari kaum muslimin, faqad haqara ma 'azzama Allahu 'azza wa jalla, maka dia telah merendahkan, menghinakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla agungkan. Allah mengagungkannya, Allah memuliakannya, justru dia merendahkannya. Wa kafihi dzalik, maka cukup baginya hal tersebut. Cukup untuk dikatakan dia seorang yang jelek, melakukan suatu perbuatan yang buruk, merendahkan saudaranya, seorang muslim. Fa inna min ihtiqaril muslim lil muslimi alla yusallima alaihi idza marra, maka termasuk perbuatan merendahkan muslim atas muslim yang lainnya, yaitu dia tidak menyalaminya ketika dia berjalan, ketika dia melewatinya. Wala yaruddu alaihi salam idza bada'ahu bihi, dan tidak membalas salamnya apabila dia memulainya. ومنها أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار. Dan melihat dia bahwasanya dia termasuk, bukan termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam al-jannah, atau akan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari neraka. Allah alam apa yang dimaksud di sini, kira-kira maknanya seperti itu. Ya, walaupun kemudian susunan kata di sini agak muskil, yaitu membingungkan, namun kira-kira seperti itu. Ya. Namun kemudian dijelaskan selanjutnya tentang perkara merendahkan muslim ini, apakah kemudian seluruh sikap dan perbuatan seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang seakan-akan merendahkan semuanya dianggap suatu yang terlarang, ya. Ternyata dijelaskan setelahnya, wa amma ma yanqimuhul aqilu 'alal jahil. Akan tetapi apa yang kemudian dicelakan oleh seorang yang akil kepada seorang yang jahil, orang yang berakal kepada orang yang bodoh, orang yang bertindak serampangan, ya, seorang yang berakal mencelanya walaupun dia seorang muslim, ya, kemudian menganggap telah berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, ya, bahkan diharamkan bisa jadi karena kejahilannya. Wal adlu 'alal fasiq, dan juga celaan seorang yang adil kepada seorang yang fasik, ya. Itu melihat orang yang berbuat keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hati seorang mukmin masih pasti ada perasaan ini telah berbuat keharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sedangkan saya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah selamatkan dari perbuatan tersebut, apakah kemudian ini sikap merendahkan, ya. Qala fa laisa dzalika ihtiqaran, maka yang seperti ini bukan sikap merendahkan, yakni muslimu, yaitu tidak merendahkan seorang muslim ketika keadaannya seperti ini. Bal limat tasafa bihil jahilu minal jahli wal fasiqu minal fisqi, akan tetapi dikarenakan apa yang bersifat dengannya seorang jahil itu dari kejahilan, yaitu kita mencelanya, ya, karena dia bersifat dengan sifat jahil dan pantas untuk dicela karena dia bersifat jahil, ya, bersikap bodoh, kemudian bersifat bodoh dan kemudian melakukan perbuatan berdasarkan kebodohannya tersebut sehingga melanggar keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bila kita mencela seorang fasik, ya, walaupun yang dimaksud mencela di sini bukan riba yang lain sebagainya, bukan, ya, tapi celaan misalnya dalam hati kita, ini orang fasik, ini orang jahil, ini, ya, tetap dalam koridor syar'i, ya, yang kita bahas di sini celaan itu mungkin dalam hati atau kemudian dengan nasihat disampaikan kepada orang tersebut, ya, ini bukan celaan, ya, dikarenakan dia memang memiliki suatu sifat tercela, itu kejahilan dan juga fasik, ya. Kenapa dicela? Dikarenakan dia memiliki kefasikan tadi. Fama tafaraqa dzalika, maka apabila kemudian dia meninggalkan hal tersebut, yaitu orang yang fasik meninggalkan kefasikannya, orang yang jahil meninggalkan kejahilannya, dan termasuk pula orang yang fasik ahlul bid'ah meninggalkan kebid'ahannya, ya. Raja'a ila ihtifalihi bihi wa raf'i qadrihi, maka dia kembali kepada, yaitu ketinggian derajatnya, ketinggian kedudukannya di sisi kita, ya, dan juga kita menghargainya, ya, menghargainya karena sudah meninggalkan kefasikan, karena sudah meninggalkan kejahilan, karena sudah meninggalkan kebid'ahan, ya, maka bukan termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang menganggap orang yang jahil, ya, bahwa dia telah melakukan kejahilan, ini bukan suatu sikap merendahkan sama sekali, ya. Atau orang yang fasik, dia telah melakukan kefasikannya, jelas dia sudah melakukan kefasikan, ya, ini suatu sikap yang atau sikap yang tercela atau perbuatan yang tercela, melakukan kefasikan, dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzina, minum khamr dan yang lain sebagainya, mesti ada dalam hati seorang mukmin bahwa ini dia adalah seorang yang melakukan perbuatan tercela. Ini bukan sikap merendahkan. Ini bukan sikap merendahkan, ya. Dan bahkan ini yaitu ya memang pengingkaran dalam hati yang kemudian sudah kita lewati dalam hadis sebelumnya, ya. Adhaful iman, yang seperti itulah selemah-lemahnya iman. Ya, apabila kemudian memang hanya pengingkaran dalam hati, tidak ada bentuk nasihat atau ingkarul munkar, ya. Ini paling lemah, yaitu apa? Paling minimal ini adalah iman yang kemudian harus dimiliki oleh seorang hamba, pengingkaran dalam hati. Ya. Demikian pula tadi yang disebutkan apabila berjalan tidak menyalami. Kalau memang seorang muslim yang zahirnya baik, ya, tidak melakukan kebid'ahan, ya tidak, kita salami. Ya. Tapi kemudian apabila yang melakukan kebid'ahan, ya, dan juga melakukan perbuatan kemaksiatan yang pantas untuk dijauhi dan kemudian dihajar, maka hajar adalah syarat Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan di sini yaitu apa? Dalam konteks umum, ya, muslim yang baik zahirnya, ya, yang kemudian mungkin terjatuh kepada kesalahan tapi dia katakanlah awam, belum mengetahui tentang bahwa saya itu adalah suatu kesalahan dan yang lain sebagainya, ya. Maka dia seorang muslim, ya. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan untuk mengucapkan salam kepada dirinya karena merendahkannya. Walaupun memulai salam adalah apa? Sunnah. Memulai salam adalah sunnah. Namun ketika dia tidak memulai salam karena sombong, meninggikan diri, ini yang tidak boleh. Ya. Ketika dia meninggalkan salam, ngapain salam sama kaum muslimin ini? Ya. Karena sombong, ya, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, hendaknya kita menyebarkan salam, yang ini kemudian menafikan kesombongan dari dalam diri kita. Meluruhkan, menghancurkan sikap kesombongan yang ada dalam diri kita. Sebarkan salam, ya, menunjukkan dan membuahkan sikap tawadhu, rendah hati dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini akhir dari syarah Al-Imam Abu Daqiq Al-Ais rahimahullahu taala. Kita akan membaca apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh As-Sa'di tidak mensyarah seluruh lafaznya, hanya sebagian saja, yaitu lafaz wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah saling bersaudara. Qala rahimahullah fa'ala al-mu'minin, maka atas kaum mu'minin, an yakunu mutahabbin, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang saling mencintai. Wa mutasaffin, yaitu orang-orang yang saling, yaitu murni, tidak ada suatu perasaan yang buruk antara sikap yang lainnya atau kepada muslim yang lainnya. Tidak ada perasaan dan tidak ada dengki dalam hati seorang kepada mukmin yang lainnya. Ghaira mutabaghidin, tidak saling membenci. Wala muta'adin, dan tidak saling memusuhi. Ikhwana, itu apa? Saling bersaudara, itu yang dimaksudkan. Saling mencintai, tidak ada kedengkian, tidak ada kemudian juga sikap saling membenci dan memusuhi. Nah, itu apabila perkaranya adalah perkara duniawi, ya. Kalau perkaranya dan permasalahan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya duniawi, maka jangan saling membenci, jangan saling memusuhi. Namun kalau permasalahan agama, ya, maka yang seperti ini ada al-wala wal-bara, ya, sikap loyalitas dan sikap membenci, namun kemudian bertingkat-tingkat. Kebencian kita kepada kaum muslimin yang fasik tidak seperti kebencian kita kepada orang-orang kafir, ya. Dan kecintaan kita kepada seorang mukmin yang fasik tidak seperti kecintaan kita kepada seorang mukmin yang taat ahlu sunnah, ya, rajin beribadah, bertingkat-tingkat. Jadi yang dibahas di sini apa? Umum, umum, ya. Bukan kemudian sedang membahas tentang al-wala wal bara secara rinci. Bahwasanya di antara kaum mukminin pun, ya, ada al-wala dan al-baranya. Antara kaum mukminin seharusnya ada al-wala wal bara. Dicintai karena dia muslim dan mungkin dibenci pula. Dalam waktu yang sama dia dicintai dan dibenci. Ya. Dibenci, dicintai sesuai kadarnya sebagai seorang muslim dan dibenci sesuai kadarnya sebagai seorang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan pembahasan dalam hadis ini. Pembahasan ini atau hadis ini membahas secara umum, ya, bahwasanya kaum muslimin tidak saling membenci, saling bersaudara. Qala yas'una jami'an li masalihihim al-kulliyah. Mereka berusaha seluruhnya bersama-sama untuk kemaslahatan yang umum. Allati biha qawamu dinihim wa dunyahum. Yang dengan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut akan menjadi tegaklah agama mereka dan urusan dunia mereka. Tolong-menolong, ta'awun, saling bantu-membantu dalam perkara-perkara ibadah, ya, membangun masjid dan yang lain sebagainya, ataupun dalam perkara duniawi, ya, menolong orang yang kesulitan memiliki atau apa, orang-orang fakir, ya, dan yang lain sebagainya, memberikan sedekah, zakat kepada mereka, membantu orang yang ingin membayarkan zakat, ta'awun dalam hal agama dan juga dalam perkara duniawi juga. Qala la yatakabbaru syarifun la wadhi'. Tidaklah seorang yang mulia itu syarif bersikap sombong kepada orang yang wadhi', rendah derajatnya, orang yang miskin. Qala wa la yahtaqiru ahadun minhum ahadan. Dan tidaklah salah seorang dari mereka itu merendahkan orang lain. Fadima'uhum tatakafa'u. Maka darah-darah mereka itu saling setara semuanya. Dalam syariat darah-darah kaum muslimin itu setara. Tidak ada yang lebih dikedepankan daripada saudaranya yang lainnya. Orang yang kaya atau orang yang miskin darahnya, ya, jiwanya dianggap sama. Itu sama-sama terhormat, sama-sama dimuliakan, sama-sama dihormati. Akan disebutkan perinciannya. Fa'innahu la yushtaratu fil qisasi illa al-mukafa'atu fid din. Karena sesungguhnya tidaklah dipersyaratkan dalam hal qisas, yaitu apabila ada orang yang membunuh kemudian dibunuh orang yang membunuh tadi, ya, di qisas, dihukum dan hukum yang sesimpal karena perbuatannya membunuh, maka dia dibunuh juga. Illal mukafa'ah fid din, kecuali kemudian kesetaraan dalam hal agama, yaitu sama-sama muslim. Kalau yang dibunuh muslim, yang kemudian membunuh muslim, maka, ya, ini setara, ya, sama. Maka apa? Orang yang membunuh tadi dalam syariat Islam kemudian dibunuh juga karena setara. Qala fala yuqtalul muslimu bil kafir. Maka tidaklah seorang muslim itu dibunuh karena telah membunuh seorang kafir. Ya. Artinya apabila kafir terbunuh, ternyata yang membunuh seorang muslim tidak ada qisas. Walaupun kemudian harus dilihat lagi apakah ada diyat atau tidak. Yang pasti tidak ada qisas. Tidak kemudian dibunuh. Nah, permasalahan diyat, wallahu a'lam. Masih harus di murojaah lagi. Permasalahan hukum-hukum yang lain, wallahu a'lam. Yang pasti tidak dikisos. Kama fi hadzal hadis. Sebagaimana dalam hadis ini, wallahu a'lam. Hadis yang mana yang dimaksud? Sepertinya tidak ada pembahasan kisos dalam hadis ini. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Qala wal mukafatu fil hurriyah, dan juga kesetaraan dalam hal hurriyah, yaitu kebebasan, kemerdekaan. Maksudnya apa? Fala yuqtalul hur bil 'abdi. Maka seorang yang merdeka tidak dibunuh karena seorang hamba. Itu apabila kemudian ada seorang yang merdeka membunuh seorang budak, ya, tidak dibunuh seorang yang merdeka ini karena tidak setara dalam hal hurriyah, kesetaraan dalam hal kemerdekaan, kebebasan. Jadi ini dua syaratnya. Ketika qisas sama-sama muslim, ya, maka tidak dibunuh seorang muslim dikarenakan kemudian membunuh seorang kafir. Sama-sama bebas, sama-sama merdeka. Atau bisa jadi sama-sama seorang hamba, sahaya. Sama-sama seorang budak. Ya, itu kemudian di qisas, qisas. Adapun seorang yang merdeka tidaklah dibunuh karena membunuh seorang yang merupakan budak atau hamba sahaya. Qala wa amma baqiyatul awsaf. Adapun kemudian sifat-sifat yang lainnya, misalnya kaya, miskin, ya, kemudian rupawan atau jelek, misalnya rupanya buruk rupa, itu sama atau tidak dianggap. Fal muslimunu kulluhum ala haddin sawa. Maka kaum muslimin seluruhnya adalah pada derajat yang sama, ya, setara. Faman qatala atau qata'a tarfan muta'ammidan 'udwanan, maka barang siapa yang membunuh atau memotong anggota tubuh dengan sengaja dan yaitu 'udwanan karena sikap memusuhi, falahum an yaqtasu minhu bi syarti al-mumatalah fil 'adu, maka boleh untuk mengqisas dengan syarat kesamaan dalam hal anggota tubuh, ya, anggota tubuhnya. Artinya, ya, kalau memotong kelingking, katakanlah, dipotong kelingkingnya orang lain, karena apa? Sengaja, ya. Kemudian apa? Dipotong juga sama, bukan kemudian yang dipotong jari tengah atau jari tengah atau jari manis atau jari telunjuk atau malah dipotong tangannya, tidak. Harus seperti itu. Mumatsalah harus sama. Itu dalam syariat Islam. La farqa bainas shaghir bil kabir. Tidak ada beda antara anak kecil dengan orang dewasa. Yaitu orang dewasa kemudian menyakiti anak kecil, ya. Yaitu kemudian cacat, maka tetap dikisos. Wabil aks, tentu demikian pula sebaliknya, ya. Yaitu atau yang pertama, la farqa bainas shaghir bil kabir wa bil aks, tidak ada bedanya apabila kemudian yang menyakitilah yang kecil kepada yang besar ataupun sebaliknya, yang besar kepada yang kecil. Wa dzakaru bil unsa wa bil aks, dan juga laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, sebaliknya, tidak ada perbedaan pula dalam hal qisas ini. Wal alimu bil jahil, dan alim dengan seorang yang jahil. Yang menyakiti alim, kemudian yang disakiti jahil. Tidak ada kemudian perbedaan. Tetap dikisos. Wa syarifu bil wadi', dan orang yang mulia dengan orang yang rendahan. Ya. Yang disakiti adalah orang yang rendahan. Kemudian dibunuh atau kemudian di, yaitu apa? Potong, memotong salah satu anggota tubuhnya misalnya. Maka tidak ada perbedaan. Tetap dikisos. Wal kamilu bin naqisi. Demikian pula orang yang sempurna, walau yang dimaksud adalah orang yang sehat walafiat, dengan orang yang naqis, kurang, cacat, atau misalnya cacat mental, misalnya. Tidak ada perbedaan. Kal aksi fi hadhil umur. Ya, sebagaimana sebaliknya dalam perkara-perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada perbedaan kaum muslimin, yaitu setara dalam hal ini, dalam hal darah dan kehormatan. Allah a'lam bissawab. Kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.